المحسنين. قال الله تعالى في كتاب الكريم: شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان أول رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. القرآن هو نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم. من قال به صدق، من عمل به أجر، من حكم به عدل، من دعا إليه هدي إلى الصراط المستقيم. فضيلة بنغس مجلس pengerusi dan kuasa surau, imam, tuan-tuan hadirat muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya, marilah kita merafak syukur kehadirat Allah izin limpah kurnianya pada malam ini. Diberi tajuk, mengapa satu Malaysia? Tajuk malam nuzul Quran. Tuan sekalian, tadi Timbalan Perdana Menteri menyarankan rakyat Malaysia agar berpegang teguh dengan Al-Quran. Ulang-ulang tadi ni, berita tadi, baguslah. Tuan sekalian, Alhamdulillah. Jadi kita rakyat ni nak sahut seruan berpegang pula Al-Quran ni. Ini jangan kata apalah. Dah suruh, kami buatlah. Kami laksanalah apa yang disuruh. Sama ada yang suruh tu nak buat tak buat, tu kita tak peduli. Janji dia sebut, dia suruh kita buat lah. Dia tak mau buat, ikut suka dia. Saya beritahu kat seusaha saya, malam ni rekod lagi ucapan tu. Ucapan, Timbalan Perdana Menteri menyarankan rakyat Malaysia berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Terutama Al-Quran lah, bersempena dengan malam nuzul Quran. Cuti nuzul Quran. Kita sekalian, Al-Quran lah satu merupakan panduan huda linnas. Zalikal kitab la raiba fih huda lil muttaqin. Demikian itu kitab, la raiba fih, tidak ada keraguan padanya, huda lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kita sekalian, sebelum kita lahir ke dunia ni, Al-Quran sudah ada. Al-Quran sudah memberi jalan keluar pada manusia. Terdapat banyak hikmah, rahsia-rahsia Allah. Al-Quranul Karim, dan insyaAllah tuan sekalian, kalau kita belajar dan kita memahami dan mengikuti perkembangan tafsir, kita dapati banyak perkara-perkara yang cukup hebat. Yang Allah Ta'ala tidak tinggal satu pun keadaan menyebabkan kita tidak tahu. Kesemua perkara urusannya tuan sekalian diberitahu pada kita semua, ditambah lagi dengan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, dalam Al-Quran Allah sebut, Allah ulang kalimah al-dunya sebanyak 115 kali, sama dengan al-akhirah 115 kali. Balik tulis, kiralah. Ini hasil yang saya kira lah. Tuan-tuan bilang, tengok baca jumpa tanda. Lepas tu bilang berapa. Tuan-tuan sekalian, Al-Jannah Allah sebut 77 kali. Al-Jahannam pun Allah sebut 77 kali. Dia sama. Tuan-tuan sekalian, sama juga dengan Al-Yawma akmaltu lakum. Yawma, kalimah ya wa mim tu Allah ulang dalam Quran Karim 365 kali. Menyamai 365 hari setahun. Sama dengan Asyahru, Syahr Ramadan. Kita baca Syahru tu ada sebanyak 12 kali. Menyamai 12 bulan setahun. Allah sebut lafaz kalimah sajadah, sujud. Sajadah ni sujud. Sajadah ada 24 kali, menyamai 24 kali sehari semalam, 5 waktu kita sembahyang, ada 24 kali kita sujud. Terus sekalian, aqimus salah fa'aqim. Dirikan sembahyang ni Allah sebut 17 kali. 17 kali menyamai 17 rakaat sehari semalam. Ada 54 tempat Allah bersumpah. Contoh wal asri, was samai, was syamsi wa duhaha, wal Qur'anil Hakim. Ada 54 tempat Allah bersumpah. Daripada demi Al-Quran, demi masa, demi matahari, demi waktu pagi. Tazkilan, banyaklah kita boleh rujuk surah, terutama di awal-awal surah. Kita tengok kenapa Allah bersumpah begitu. Watini wa zaitun pun sama. Hadirin sekalian, inilah kehebatan Al-Quran. Yang sehingga apabila manusia berlaku pertelingkahan, sering kita dengar ustaz-ustaz orang alim baca, farudduhu ilallah wa rasulih in kuntum tu'minu billah wal yawmil akhir al-ayah. Jalan keluar pertelingkahan itu, rujuklah Quran. Tanda kamu beriman dan benar iman kamu. Dan beriman kamu dengan hari akhirat. Jadi saranan timbalan Perdana Menteri ini, kita kena ikutlah. Ini sana yang baik. Bukan senang pada mentari nak suruh ikut Quran. Jadi alhamdulillah Ramadan lah. Itu kata Ramadan tu. Kalau tak ada Ramadan, dia pun takut nak sebut macam tu. Saya bisa dengar tu, Allahu Akbar, rasa tenang hati saya. Saya takut apa yang kita buat ni salah. Salah kehendak timbalan pada mentari ni. Rupanya yang kita buat lama ni betul dah. Dia nak buat tak buat, ini cerita lain. Ini cerita kita. Macam orang nasihat kita, pandu lah elok-elok. Wahai dia tu macam plastik pandu kereta. Kita pandu elok, dia hak nasihat kita, kita tak peduli. Faham tak? Ini macam dalam YouTube lah, postman, abang hantar surat, dia angkat tayar. Dia kata dulu, apa kan? Janji surat sampai rumah. Angkat pergi tayar depan belakang pun. Kerja aku hantar surat ya. Kan? Tetap sekali alhamdulillah Al-Quran. Huwa naba'u maqablakum wa khabaru maba'dakum. Al-Quran menceritakan perkara-perkara yang sebelum kita. Sebelum kita lahir ni, kita tahu mana ni semua ni. Al-Quran. Ma ba'dakum dan juga perkhabaran maklumat selepas kita. Selepas ini kan sekalian, walaupun kita tak tahu bila kita mati, berkesudahannya kita ini, namun Al-Quran telah menceritakan sebab ringkas dan sebab perkara yang kita dapat faham. Keadaan dunia hampir dengan kiamat. Dan kita sendiri pun faham. Diri kita akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tak sekalian. Jadi sempena nuzul Quran tak sekalian. Sempena malam hari baik. Ramadan tak sekalian. Kita. Wa'atasun bihablillahi jami'a. Wa la tafarraqu. Berpegang teguh dengan hubungan tali Allah. Jangan kita berpecah belah. Tak sekalian. Sebenarnya tak sekalian. 55 tahun. Apa ya? Tepati janji ya? Janji tepati, saya pun terbalik ya? Sebab kita ni ada syogan lain pula tu yang celaru. Tadi dalam berita tadi, kita kena pasang bendera. Di kereta, di rumah, di kenderaan, di lori, di feri, di kapal terbang tu dia. Kan? Di rumah-rumah kedai, pasang bendera. Saya tengok siapa pun tak pasang. Ni berapa hari bulan ni? 5 hari bulan dah. Dengan saya pun tak pasang. Pasal apa? Ni satu Malaysia. Ni baru tajuk. Tadi muka 5. Tuan-tuan sekalian, kita cari jalan lah. Cari jawapan. Sebab apa kita ni macam tak sayang pula. Sayang. Mana boleh tak sayang? Kita sayang lah. Lepas tu kita bayar cukai. Siapa yang pasang bendera Malaysia, cukai tak kena bayar. Macam kawan saya lah. Dia kereta dah stiker penuh dulu, kini dan selamanya. Saya kata minyak free ya? Dia kata tak. Tak tak cik. Penuh pandang depan dah, tepi dah, belakang dah. Betul kamu ni. Saya jumpa dia pasang, bagus lah. Dulu, kini selamanya. Melayu ustaz, ni Melayu. Tak apa lah nak tanya minyak free kah? Dia kata, dah lah, rotek pun tak bayar lagi. Teruk. Kan, saja tak sekalian. Kita tak lekat pun rotek bayar 2 tahun sekali. Ada. Tak ada lah setahun sekali. Tapi lesen kita 300 sekali. Jangan main-main. Orang mati lesen tak mati ke. Tentang sekalian. Kenapa? Kenapa ini soalan yang mesti dijawab? Kan? Apa masalah dia? Orang dah tak bicara soal itu. Tetapi orang hari-hari fikir nak makan. Hari fikir nak jadi apa ni? Kan? Runtuhnya kekuatan semangat patriotisme. Semangat cinta negara nak pasang bendera ni jadi runtuh. Bukan dia runtuh sebab dia tenggelam dalam suasana-suasana yang ada ini. Langsung tidak menggamit dan tidak mengajak mendesak kita untuk buat sedemikian. Wallahualam sebab apa? Tuan-tuan jawab sendirilah. Saya tak pandai jawapan yang ada tuan-tuan. Tapi tuan sekalian, pada kita hari tuan sekalian, kita ada kesibukan yang amat sangat. Kesibukan kita tuan sekalian, iaitu meletakkan diri kita di bulan Ramadan ini. Kita rasa kita dah tak ada pilihan lain dah. Kan? Datang pula dengan pelbagai kepentingan-kepentingan lain, kita mesti dahulukan kepentingan akidah, iman dan takwa kita kepada Allah. Dia kata pula kita, Allah Ustaz, merdeka kena bulan lain pun tak kalut, tak pasang juga. Hak tu tak tahu. Kan? Dia punya susah tu makin-makin duk konflik lah. Muslimat, tolong jawab tengok siapa. Kan? Kalau muslimat untuk nak jawapan lah. Tahu sekalian, sudah tentu tahu sekalian, kita melihat benda-benda yang berlaku kita sekalian, dia mengajar kita. Ya, dia mengajar kita tentang bagaimana pembaziran. Ya, bagaimana tahu sekalian salah guna kuasa. I'dilu huwa aqrab littaqwa. Adillah kamu. Kerana ia hampir dengan ketakwaan. Bila kita nak Al-Quran, kita kena bagi siapakah yang adillah. Kerana ia benda itu menghampirkan diri kita dengan ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah. Jadi mungkin tidak adil dan tidak sewajarnya berlaku, menyebabkan tak sekalian makin hari, makin rakyat dan manusia ni dia hilang dia punya rasa sesuatu yang patut dilakukan. Namun tak sekalian, kita tak boleh menolak terus, tetapi kita mesti mempertimbangkan dia dengan kepentingan Islam. Saya tadi, tengah hari tadi dengan artis nama dia. Saya pun tak kenal artis ni. Tapi dia pakai tudung jubah semua dia, tadi baru kenal. Saya ni lambat pick up sikit saya ni. Kalau ulama-ulama tu kita ingat lah. Tapi baguslah artis ni. Nama dia Farah Ashikin. Kenal mana? Muslimat kenal? Tak kenal ya? Dia sekarang ni dah pakai jubah, pakai perudah dah. Tadi bincang masalah anak muda dengan artis. Saya, Wabi Datuk Fatah, Wabi Fatah dengan Bok Lokman, dengan Farah Ashikin. Tadi baru saya kenal Farah Ashikin ni. Lepas tu saya pun buka lah dalam YouTube ke apa, tengok lagu apa ada menyanyi kan. Tapi saya tak boleh faham lah lagu tu. Saya kalau rock boleh lah. Kan, kalau kapak ni boleh lah. Kalau lagu-lagu duk ujung-ujung mulut tak pernah boleh. Kita pun jenis zaman tu. Mungkin arti tu bukan zaman kita lah. Bukan zaman saya kot, zaman tuan-tuan. Zaman kita no. Zaman kita blend gama. Gitu lah kot. Tak apa tak sekalian. Pada kita tak sekalian ada perubahan lah. Kan? Pandangan saya mudah artis kekal dengan cara artis dia. Tapi janganlah kita pakai artis masa dedah aurat. Tidak. Artis yang hafal Quran. Kata tak boleh. Kita yang tak arti nak jadi arti payah. Mana? Hantar lagi tak nampak jalan. Bukan sangat anak. Kan? Jadi tak sekalian, tentulah. Cuma dalam ruang lingkup Islam lah. Kan? Biar orang melihat arti boleh tarik orang pergi masjid, pergi surau. Kalau arti jadi ustaz, payah. Ha? Orang-orang kata, jadi ustaz habislah. Nak jadi ustaz kena mengaji ke? Macam Imam Hafiz. Allahumahum yahumana kena arti semua tu. Tak sakat boleh baca aku atas tu tak jadi. Kan? Dia kena faham sungguh jadi ustaz ni. Kena matala'ah talaqi sungguh lah. Anak boleh pakai pihak orang panggil ustaz. Panggil boleh. Tapi memahami kedudukan ayat dan sebagainya tu. Itu proses yang agak panjang. Tapi kalau dulu arti boleh tarik orang pergi tempat yang macam tu, hari ni orang yang sama berlatar belakangkan Islam, pemahaman agama, dia boleh tarik manusia anak muda ke surau ke masjid. Apa salah? Nah, itu saya punya rumusan saya tadilah. Nah, nak setuju tak setuju tu pulanglah. Sebab saya bagi contoh tuan-tuan sekalian, saya ada rakan saya. Dia ni pernah main juara 1000cc. Sebelum Wazi ni, dia ni seorang tokoh anak muda yang dibesar dalam keluarga mak dia Arab Mesir, ayah dia Melayu Kedah. Cantuman ini keluar dia. Dia ni. Kan? Tapi dia belajar sampai SPL, lepas tu dia jadi mak motor. Tak panggil mak rempit zaman tu. Kan? Dia punya pelumba yang hebat lah sampai ke seluruh Malaysia lah buat mengharumkan nama negara. Lebih kurang 11 tahun, 12 tahun begitu. Kemudian dia buat persaraan. Daripada Capri sampailah 1000cc, dia buat bersaralah. Bila bersaralah ni tak mau dah. Nak iktifah lah. Jumpa dengan saya. Saya kata tak jadi. Saya kata dengan motor juga. Dari ustaz saya jual ustaz. Ezra semua saya jual lah. Orang Melayu ni beli motor, Ezra kena beli Yasin. Walaupun datang package. Kita tak faham pasal apa Melayu macam tu. Melayu master tu lah. Jadi dia kata, ustaz tak ada lah sarung tengah semua. Yang ada satu lagi lah. Shoot Jesse satu lagi ada. Lain semua jual lah. Saya kata kat dia, kalau nak berdakwah, nak jadi ustaz, tak sempat lah. Kata. Tak ada lah. Nak pergi ngaji pondok lagi 10 tahun, umur hamba apa. Lah saya kata, mari kita duduk, kita bincang macam mana kita nak urus anak muda yang minat motosikal ni, ada dia punya otai dia. Dia punya mursyid dia. Dia punya kepimpinan dia. Dia punya sokongan terhadap dia supaya dia jadikan naik motor tu satu urusan ibadah sebenarnya. Lama sebagai kita bincang-bincang-bincang, kita pun lantik dia menjadi timbalan saya waktu tu dalam satu jabatan dipanggil Lajnah Kebudayaan Sukan Pemuda PAS Pusat, singkatan DACS, DACS. Kita lancar kelab ARC nama dia. Sekarang ni ahli kelab tu 40 ribu seluruh negara. Tuan-tuan jangan main. Saya ni musyul am dia. Idea saya tu. Tuan jangan main. Nampak pakcik gelak. Alternative Riding Club. Kita punya tu. Sampai saya baru ni saya jumpa tu budak pakai baju ARC tu dia. Saya tengah adik-adik beli mana ni? Oh, beli kat program bang. Convoy. Dia pun tak tahu siapa yang ilhamkan baju tu. Tetap bagi. Pimpinan dia ingatlah apa yang produk yang kita bagi pada jemaah Islam. Saya ingat tuan-tuan ada baju ARC tu. Kan? Deck depan, tepi semua ada kan. Akhirnya sekarang kita berjaya mengekalkan penunggang seorang jagoh Asia 4 tahun berturut-turut kekal dengan gaya tersendiri. Dah hari ini dia beli motor besar 160 ribu. Kan? Sungai Petani, Sungai Buloh, 2 jam 10 minit. 2 jam 10 minit sampai Sungai Buloh. Saya tak hasil. Yang laju sangat. Tak laju ni kat perik. Nombor dah kap. Kan? Dia punya tim dia tu, saya ingat 10 biji hampir-hampir sejuta kot. 120 ribu, 180, 160 ribu. Yang BMW 240 ribu. Grup dia 10 biji. Tuan sekalian, sejuta lah motor. Sekali program, grup dia akan turun. Allah bantu dia. Ini kata Allah bantu. Sekarang ni dia jadi apa? Dah pembekal Al-Quran digital. Seluruh negara ni. Ini hebat dia. Kan? Alah, Al-Quran yang ada macam pen tu. Muslimat kan? Letak je dia sebut, baca. Terjemah bahasa Melayu. Tafsir jalan lain. Semua boleh. Ini nak bantu kita lah. Kan? Selain dia buat urusan niaga, dia ada ladang dan dia menumpukan ARC, peringkat kebangsaan. Allah Ta'ala bantu nombak. Mempermudahkan cara urusan dia. Kan? Ke China ni setiap bulan 5 hingga 10 kontena sekali masuk. Saudara sekalian membantu gerakan Islam dan ke Sabah, ke Sarawak. Kan? Parti tak perlu bagi duit, dia bagi duit parti. Dan baru ni dia balik ke Mesir, ke keluarga dia. Semalam dia balik ke Malaysia balik. Saudara sekalian, dia kata kat saya nasib bila jumpa ustaz. Kalau tak jumpa ustaz, tak ada ERC. Ya. Dia lebih kurang macam ni, atas sekalian. Artis tadi pun sama juga. Saya ada contoh tu yang saya sebut. Sebab bagi saya sekalian, dia nak tarik orang ni dengan dunia dia lah. Saya beritahu Abang Luqman, tu dia lagu-lagu Islam. Lagu-lagu yang menaikkan semangat orang faham agama. Macam Iwan Dandut tu. Kan? Dulu ku sayang dia, maaf. Lagu tu kan? Tak tahu. Ambo yang tahu, ambo tak tahu langsung. Kita pun tahu. Kan? Senang-senang saja kan? Kita mengerti, segan nak menyanyi. Ya. Kau tak menyanyi, tak makan, cik makan Iwan tu. Ha, itu kan? Maknanya, dia ubah kan? Lepas solat pula. Sama lah. Jadi peminat-peminat Dandut ni akhirnya dia melihat dia punya tu dah sampai ke agama. Baru ni sebab dia ke kawasan saya. Berhenti makan di satu kedai Arab, nasi Arab. Satu makcik tu, Allah dia puluh lah tanya, ni Iwan ke? Ni Iwan lah saya pening kepala lah. Saya kata, ya makcik, dia tahu ni lah handset makcik semua Dandut ni. Tu dia. Saya kata, makcik buka. Buka-buka, ku sayang dia, mak. Saya kata makcik pun minat Dandut. Oh, saya dengan Iwan tak tidur. Ni nak pergi mana ni program ni? Dia tanya. Saya kata, duduk di belakang tu program. Tak apa, makcik nak balik, salin baju, nak pergi juga. Dia duduk depan sekali. Kan? Dia kata, lenset makcik ni, haklah mak dulu pun dah, haklah pun dah. Ah, sudah. Nampak? Akhirnya tinggal kerja ikut program. Kan? Saya kata, makcik, kena jadi ahli PAS, ha? Iwan PAS. Ah, tak apa, ya, ahli PAS pun tak apa. Ah, jadi ahli PAS. Eh, boleh sebut ke tu? Minta maaf, saya tersebut. Saya akan sebut lagi. Itu sekarang. Jadi, itu saya kata, kalau dia jadi ustaz, habis. Dia kekalkan cuma dalam konsep Islam. Saya sebutkan Abang Luqman tadi. Mungkin arti perempuan tak sesuai lah sebab suara. Tapi tak salah untuk dunia dia. Hadirin sekalian, Islam ni susah kan? Islam tak susah. Ha? Islam ni menyekat kan? Pun tidak. Cuma inna Allah Ta'ala farada faraida fala tudhi'uha wa inna Allah hadda hududan fala ta'taduha. Ada batasan yang fardu kena tunai, jangan tinggal, yang dilarang jangan kita ceroboh melanggari larangan tersebut. Jadi Islam tu mudah. Ha? Sekalian. Jadi sekalian sama juga dengan kita yang ada pada malam ini. Kan? Al-Quran bukan satu benda yang litashqa illa tazkiratan liman yakhsha, melainkan peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Bukan sesuatu yang memberatkan kita. Tapi tazkiran tak jadi dengan sekadar suruh orang beramal Al-Quran, kita tak beramal. Hadirin sekalian, kita sekalian, kita sebagai umat Islam, kita ada panduan. Kita berkata-kata, kita bercakap, bertemankan Al-Quran di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, teman yang paling banyak kita bersuara dengan Al-Quran. Banyak kita guna tenaga, banyak kita guna suara untuk membaca lafaz-lafaz kalimatullah. Al-Quranul Karim. Terus sekalian, sehingga boleh membimbing kita, membentuk saksiah pribadi yang kurang baik kepada lebih baik, insyaAllah. Hadirin sekalian, Al-Quran dia menyatukan manusia, lita'arafu in akramaka indallahi atqakum. Allah Taala Maha Kaya, dia cipta manusia ni pelbagai kaum. Lah bukan sekat kaum, warna kulit pun tak sama. Tengok kita Melayu depan ni, semua Melayu ni. Ada cerah, ada gelap. Saya gelap sikit, maknot lagi gelap. Kan, Cik Imam cerah sikit. Ha, dia macam tu. Pak Cik lagi cerah. Kan? Sampai misal-misal janggut cerah habis dah. Ha, dia punya cerah. Ada kita badan saya okey sikit. Saya kemarin timbang 72. Hari itu awal Ramadan 74. Lepas raya ni 78. Ha, dia macam tu kan. Muslimat. Ha? Sampai kalau kita tak gemuk, tak kurus pun tak ada pula orang buat kerja bagi orang kurus. London lah, slim lah, apa benda lagi, makan macam-macam. Kan, ada kawan kita kaya raya lah bagi orang kurus. Dia tak kurus juga. Ha, dia jual pakaian bagi orang kurus. Dia tak kurus. Saya kata bagi dia kurus dulu. Umpuan saya kacau nak beli. Ya. Saya kata duk kacau apa dia jual pun badan 80-90. Bagi dia tinggal 24-23. Orang beli. Kan? Selesai. Allah Ta'ala bagi semua benda untuk apa? Untuk kita mensyukuri. Tak salah jaga kesihatan pun tak salah. Kan? Tuan-tuan sekalian. Ini semua tuan-tuan sekalian yang tertulis termaktub Al-Quranul Karim untuk menyatukan kita. Dan Allah nak nilai kita ni dari sudut pandang wajah adalah ketakwaan. Itu je. Kaya pangkat jawatan yang berhormat Datuk Seri pas semua ni Allah sementara tuan-tuan sekalian. Sementara ya, orang lain tak tahu, saya lepas tak suruh time ni pula pakai tak ada yang berhormat tu. Pengurusi sebut bekas yang berhormat lah teratu lah. Datuk pun sama juga. Benda ni bukan tu kebanggaan pun, nak hebat mana tuan sekalian. Saman kenalnya tuan-tuan juga. Ada tu, depan kereta ada menatang, dua rimah dua ekor tu. Saman sampai rumah tiap-tiap hari. Apa yang kebal? Tak ada apa? Demam, sakit, hospital. Beratuk ni tuan-tuan tunggu sakit. Macam tuan-tuan lah. Cuma beza satu ya boleh bercakap dalam parlimen. Tu ya. Barang kena beli. Tak ada free lah. Rotek free. Insurans kena bayar. Rotek murah, insurans yang mahal. Orang bagi hak bagi free tu hak mahal. Baru betul. Macam rotek motor. Kerajaan bagi RM2 kena bersyukur. Insurans RM150. Hanya cantik. Waktu rotek RM70, insurans baru RM40. Dia kalis tuan sekalian. Kita Melayu ni, diajak bersyukur mababi buta. Ha, bersyukurlah. Anak tuan-tuan sekolah rendah. Sama anak saya. Anak tuan-tuan sekolah pondok. Saya sekolah pondok. Tuan sekalian. Masuk hospital kerajaan. Anak 18 tahun ke bawah saja free. Mak ayah tak nak. Semua kena bayar. Tak apalah saya muda anak saya 18 ke bawah. Kau kena hak tuan-tuan. Mana cari anak 18 ke bawah? Semua tua lah. Cucu ada 18. Lagi tak ada kan? Apa beza? Tak ada beza apa? Yang nak membeza kita, ketakwaan. Taat, tunduk, patuh, laksana perintah Allah. Jadi perintah suruhan kata ikut Quran, kita kata memang kena ikut. Selepas ni ada perkara yang bercanggah dengan dasar matlamat manusia, kita tak peduli. Kita langgar terus taat dengan perintah Allah. Ini nak kata apa? Oh, tak boleh. Siapa kata tak boleh? Mari nusul Quran, suruh ikut Quran. Bila kami ikut Quran, melanggar tiang lah. Nasib lah. Tak sekalian. Jadi tak sekalian. Jadi rosak masyarakat, hilang integriti diri, hilang keyakinan sekalian kerana masyarakat Islam hilang tunjang dia. Iaitu yufaqih fiddin, faham pada agama. Ini satu persoalan besar yang kena difikir oleh umat Islam. Kan? Isu. Orang lain nak memurtadkan orang Islam. Ada enactment dengan negeri yang melaksanakan tangkap dakwah mana-mana manusia, orang-orang agama lain yang cuba nak memurtadkan umat Islam. Tak apa, sila. Sama dengan enakmen hiburan. Enakmen hiburan tuan sekalian, saya ingat majlis fatwa bersidang tahun 83. Saya Dajah 3. Dah beri dah satu keputusan, kalau nak menyanyi, laki perempuan kena asing. Dia punya lirik lagu-lagu tu tak boleh menggairahkan. Dia tak boleh, seni kata dia, syirik dan kufur. Dia ada siap dah. No, 83. Pocok-pocok, baru ni bersidang. 11 bulan 5 tahun 2011. Boleh tak boleh menari pocok-pocok ni, Muslimat? Menari, pergi ada rumah kita, peduli apa. Pergi dah rumah kita dengan suami kita, menari. Boleh lah. Tuan sekalian. Cuma tersebut, apa masalah dia? Kalau kita Islam ambil alih, kerajaan baru ambil alih, tuan-tuan sekalian, tak payah buat undang-undang baru. Yang tu ada tu, kita laksanakan. Tapi tuan-tuan sekalian, wahai benda tu, kalau cerdik, kalau politik mereka matang, panggil semua artis. Kalau nak jadi artis, kena dengar seminar ni. Seminar kami, panggil pengubah lagu, panggil semua orang yang berkaitan dengannya, bentang pada mereka, ni pakaian macam ni. Lirik lagu macam ni. Drama macam ni. Pergaulan macam ni. Bagi tahu. Benda ni dah dibuat rusak oleh majlis fatwa tahun 83. Dari 83 sampai 2012, jadi apa? Eh, jawab lah. Jadi apa? Jadi pening lah. Eh, semua artis takut. Takut kerana bila Islam merintah, kami nak cari makan apa? Bukan nak cari makan apa. Kau ikut tahun 83, tak ada artis yang buka dedah aurat ni. Pakaian, dedah aurat. Lagi umpah, kena pisah. Datang hiburan, kena kat mahar. Suami, isteri, anak-anak, tak boleh bawa kapa-kapa, semua tak boleh. Semua dah ada kat situ. Yang gagal, pelaksanaan, penguat kuasa. JAKIM tak ada penguat kuasa. Nah, yang ada kuat kuasa, mangga pedayang, mengunci masjid surau. Itu tak jadi. Kelak malam, disko semua ni. Kan? Penguat kuasa yang ada. Panggil semua polis, ha ni undang-undang dia. Ini peraturan dia. Eh, berani ke artis dan aurat? Kalau dari 83, diberi penerangan, penedahan ilmu tentang kaitan dengan aurat, agama, pemahaman pada arti dan dunia dia. Tetap sekalian, kita yakin bentuk hiburan Malaysia tak jadi macam mana hari ini. Tapi undang-undang tu ada. Tapi tidak dilaksanakan. Sama di Kedah. Enactment hiburan tahun 87. Kita nak kuat kuasa tahun lepas. Kecoh satu dunia. Kita kata bukan kita bersidang. Lulus. Lulus zaman Barisan Nasional. Tetapi tak dilaksanakan. Kita nak dilaksanakan undang-undang tersebut. Dianggap kita menghalang hiburan pada umat manusia. Tentang faham tak? Tak faham lah. Dia tak faham ni macam mana beli buah Melaka tak meletup. Dah, beli buah Melaka, buka puasa, tokak-tokak tak ada apa. Allah, ludah. Apa je buah eh? Dia memang pop tembak. Ah, tengok tu okey. Tentang kena faham ah. Kau tak faham letih. Saya pun nak berhenti kan, masa panjang, kita pun ada hal lagi, tak ada lagi. Ha? Jadi tak sekedar bukan isu kita nak menyekat mereka. Isu dia benda ni dah ada dah. Cuma gagal dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat dunia artis dan masyarakat Islam. 20 tahun. 20 tahun diam sepi tanpa berita. Bulan 4 ni kerajaan baru, kita baca balik undang-undang tu. Bila kita baca, saya akan baca. Bila kita baca, popo hati usah hati dah. AB Abai tak apalah, dia pakai tudung lah. Dengan Farah Ashiki tadi, dia okey lah. Tapi yang lain-lain tu. Lain-lain tu, hampir tengok ni. Hampir tengok undang-undang ni, dia ada lama dah. Han tak beranak, undang-undang ni ada dah. Han nak kata apa? Masjid, mufti-mufti tu pun ada yang meninggal dunia dah. Saya ingat mufti-mufti ada. Ramai yang meninggal dah. Saya tanya menteri, bekas menteri agama. Saya kata, Datuk, pasal apa tak laksana benda ni? Dia kata, tak apalah, kita buat undang-undang dulu. Laksana lain kali, ya. Oh, jawab jenis tu mudah. Ha? Ha, kalau kata laksana tahun 83, dah dimula kuat kuasakan, beri penedahan, penekanan, amaran keras, tindakan diambil. Tak ada lah artis kita yang rambut perang, rambut pink, apa semua, tak ada dah. Tak ada dah. Tarian bogeh semua tak ada dah. Sebab dikawal selia dengan undang-undang sedia ada. Tu pun tak buat. No, muslimat sekalian. Jangan salah kita nanti. Tuan-tuan sahabat sahabat, lah bulan 8. 8 campur 4. 12. Campur lagi 4. Teh. Lah bulan 8. 8 bulan lagi. Ya? Ha, elok lah. Dah nah, nak bagi roti, nak kantan nak bagi dah. Pahang nak bagi dah. Terengganu nak bagi dah. Tadi pun cakap Quran dah. Ha, nasib baik malam ni kalah badminton. 20-21. Ha, kan? Kalah malam ni. Kau tak kalah malam ni, jajah pula pening kita. Kalah. Ha, bola pun Kedah makin teruk. Elok lah. Kuala Lumpur makin teruk juga. Selangor okey lagi. Tak apa lah. Dia campur-campur atas sekalian kan. Sabarlah 8 bulan lagi tak jadi macam kan? Saya yakin, tuan-tuan tak tahulah. Saya yakin sungguh. Eh, nak buat benda baik. Ke arah kebaikan untuk Islam. Kita sebut dah kan? Kita tak nak tunggu dah. Kadang-kadang macam ni. Nah, bercakap soal agama, sangat cakap tak laksana. Kita sekalian. 250,000 anak luar nikah. 84,000 dari 240,000 adalah anak orang Melayu beragama Islam. Yang berdaftar Yang tak daftar, tak tahu banyak mana. Setiap tahun, unjuran tu naik. 40,000, 45,000, 43,000. Akhir sekali yang terbaru, 2011, 57,000. Jawapan tu ada kat saya, sidang parlimen baru ni. Habis macam mana kita nak kawal? Dengan JAKIM, JAKIM tak upaya tuan. Dia hanya boleh suruh dengan negeri buat anekmen agama syariah ni. Tapi bila anekmen dibuat, tidak ada penguat kuasa. Macam kita letak parking, tak ada penguat kuasa dalam bandar raya, tak sampai penguat saman. Jadi ada undang-undang, tak ada penguat kuasa, tak jadi. Ada undang-undang, polis tak pun, tak jadi. Dan penguat kuasa tu kena ada. Kalau kelak malam sehari 4 kali penguat kuasa pergi, bukan pergi tengok, pergi pantau, mengikut undang-undang yang diadakan, tazkilian paling kurang, ini dapat dikawal. Keruntuhan moral tak seteruk yang berlaku dalam negara kita ini. Saya bimbang ni Olimpik Saridua ni sukan ni. Dia punya tatu tu punya banyak. Kok lengan, kok tengkok, Allahu Akbar. Saya pergi budak Melayu, Melayu mudah tiru. Ni yang kita letih. Kan, tangan lah, kok ni lah, kok nak Allah. Saya pernah tanya tu Cina yang buat tatu, RM1,500 ni. Satu color ni. Kan, dia tak nak buang, dia tak kena ada RM10,000. Tu dia lah. Seksa diri yang macam tu. Biar potong tangan buang, RM400 ya. Ha, main nak buat pun tu. Serati buat, orang main parang tajam sikit. Cantai ke tu. Tuan-tuan payang. Jadi, lama-lama dia kan tiru lah. Kan, tengok kan. Tengok atlet, tengok artis, tengok pasmar, dia kan tiru. Kawal tak boleh kawal lah. Tadi ni sekalian. Jadi, tak sekalian sempena nuzul Quran Ramadan. Satu Malaysia, tajuk kita ni. Tajuk kita tak sekalian menarik. Satu Malaysia ke, dua Malaysia ke. Yang pentingnya akidah, iman dan takwa kita kepada Allah. Ramadan adalah bulan yang melonjak naik nilai-nilai murni yang sepatutnya ada dalam diri kita semua, insyaAllah. Tazkilah itu sekadar untuk pertemuan pada malam ini. Tiap-tiap malam kita dengar kuliah ni, panjang lebar ni. Tazkilah insyaAllah, kita jumpa lagi di masa yang akan datang. Mudah-mudahan Ramadan ini memberi kekuatan kepada kita semua. Salam Ramadan Karim. Salam Al-Fitri wal-Faizin. Ma'azahir batin, baik-baik tuan sekalian. Kita jumpa lagi insyaAllah di masa-masa akan datang. Dan sedikit sumbangan untuk program kemiskinan sebenar Ramadan di Parlimen Jerai. Saya sedang himpun beberapa pakej lah. Ibu tunggal, anak yatim dan sebagainya. Khususnya golongan nelayan yang kita akan sediakan bahan-bahan. Baru ni dah kawan hantar selori berah. Selori. Saya kata besar lori yang tu. Dia tak selalu satu tan ya. Orang tak besar mana. Dia habak telefon, ustaz sediakan ni lori. 5 kilo, 300 beg untuk 300 keluarga. Alhamdulillah. Telefon pula ustaz nak hantar gula ni. Okey, alhamdulillah. Kan? Pelbagai usaha, Ramadan ni bulan barakah dia turun kita sekalian. Kita sekalian bagai-bagai kita tumpang lah. Saya nak letak dalam tu, beras gula, beras. Beras pulut, 2 kilo. Kuih raya, 3 jenis. Kain pelekat, kain batik, kain telekong. Kita serah pada fakir miskin, dia akan manfaatlah sebuah sikit menjelang Adil Fitri wal Faizin. Itulah sekalian, wallahualam, terjumpa lagi. Terima kasih kepada semua. Wallahualam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alimna ma jahilna wa zakirna ma nasina. Allahumma afta' alina abwabil almi, abwabil rizqi, wasihati wa maghfirati wa rahmatika. Ya Allah, ya Allah, ampun dosa kami, ya Allah, ampun dosa ibu dan ayah kami, ya Allah, rahmatilah mereka, kasihilah mereka seperti mana mereka mengasihani kami, ya Allah. Berkati Ramadan pada kami, ya Allah. Jadikanlah kubur ibu dan ayah kami taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Kami sayang mereka, ya Allah. Kami sayang mereka, ya Allah. Kasihilah mereka, ya Allah. Terimalah amal ibadah mereka berdua, ya Allah. Rahmatilah mereka, ya Allah. Rahmatilah kami, ya Allah. Berkatilah kami di Ramadan ini, ya Allah. Berkatilah anak-anak kami, ya Allah. Berkatilah jiran-jiran kami, ya Allah. Berkatilah pendapatan kami, ya Allah. Berkatilah usia kami, ya Allah. Berkatilah Ramadan pada kami, ya Allah. Jadilah kami hamba-Mu yang beriman bertakwa kepada-Mu, ya Allah. Terimalah doa kami, ya Allah. Jadikan doa kami doa anak yang saleh dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.